nan đến nơi chim to usahlah gamang jo diri nan ko dakamarali raso jo cinto hanyo adi kasih adi tampe bai yakinkan denai itu tak jadi yang den tak kuikan udah mau kia janji cinta wilah halalkanlah kasih di hati. Sati tia indah tania indah ria denai kamalu koi namun nyato di hati indah darusah makin menjadi buktikanlah kabake denai ko nan denai cinta usahlah gamang jo diri nan ko dak kamarali raso jo cinta hanyo adi kasih adi tampe bai yakinkan denai itu tak jadi yang den tak kuikan udah mau kia janji cinta wilah halalkanlah kasih di hati. Satitia indah tania indah ria denai kamalu koi namun nyato di hati indah darusah makin menjadi buktikanlah kabake denai ko menjaga bukti cinta.